Bolehkah doa yang asalnya buat sendiri? Kita niatkan untuk keluarga kita dengan mengganti lafaz, misalnya saya menjadi kami, ini menjadi inna. Contohnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguhnya saya minta kepadamu untuk diberi ilmu yang manfaat. Menjadi Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Dan seterusnya. Boleh saja, tidak ada masalah doa yang seperti itu. Tidak merubah isi daripada doa tersebut. Ini hanya penggantian dhamir, ya kan? Tidak ada masalah. Ya, apalagi doa yang sifatnya umum, dalam arti bukan termasuk dikir-dikir dalam sholat. Ini jelas tidak ada masalah. Ya. Kalaupun misalnya seperti sholat jenazah yang asalnya Allahumma ghfir lahu misalnya, kemudian dibaca Allahumma ghfir laha. Ya, kenapa? Karena jenazahnya perempuan. Ini pun insyaallah enggak ada masalah, ya. Tapi kalau tetap Allahumma ghfir lahu dengan niat ya mayit. Ya, mayit mencakup perempuan juga, laki-laki perempuan juga boleh saja, wallahu a'lam.